Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para jamaah masjid Radikul Amin dan juga para talabah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini melanjutkan pembahasan fikih, membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan pertemuan lalu kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sore ini kita panggilkan, kita lanjutkan pembahasan tentang witir. Nah, Mas'alatul Khamisah. Silakan dibuka bukunya yang punya buku. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Mas'alatul Khamisatu, pembahasan kelima, hukmul witri wa fadlu wa waktuhu, hukum witir, keutamaan dan waktu pelaksanaan sholat witir. Hukum sholat witir, keutamaan sholat tersebut dan waktu pelaksanaannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, hukmuhu, hukumnya, sunnatun mu'akkadah, sunnah mu'akkadah. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma, namun pendapat yang benar adalah dari jumhur. Kenapa? Karena masih ada mengatakan wajib. Nah, seperti apa? Termasuk nah, juga salah satu riwayat mazhab Hambali mengatakan hukumnya wajib. Dan pendapat yang kuat ini, pendapat yang menyebutkan bahwa witir itu hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Termasuk Imam Hambal, Imam berpendapat hukum sholat witir adalah sunnah mu'akkadah. Bersama dengan itu beliau berkata, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su', siapun yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, artinya tidak mengerjakan sholat witir, fahuwa rajulun su', maka dia itu laki yang jahat. Walayam bagi antuk balulahu syahada, tidak seyogianya persaksiannya diterima. Persaksiannya bisa tidak diterima menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa ini? Orang sengaja tidak mengerjakan sholat witir, artinya tidak mengerjakan sholat witir karena sengaja, bukan karena ur. Nah, menunjukkan apa? Beliau sangat perhatikan perkara ini. Nah, hampir memiliki wajib. Barakallahu fikum. Qala Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah berkata mengentari perkataan Imam Ahmad, aradal muballagha fi ta'kidi. Imam Ahmad bermaksud melebihi dalam hal ta'kid, memperat, memberikan tentang apa kuatnya hukum sholat sunnah witir. 6. Lima qad wada fihi min al-hadith fil amri bih. Kenapa? Karena telah datang hadis-hadis yang berisi perintah berzakat sholat witir. Walhathu alihi, itu juga dorongan, perintah dorongan agar mengerjakan sholat witir. Barakallahu fikum. Di antara hadisnya ada hadis yang menyebutkan sholat witir itu dengan satu rakaat, artinya sangat ringan, dengan satu rakaat. Kenapa? Hanya satu rakaat kok sulit, kok mas itu. Nah, karena itu Imam Ahmad mengatakan, man tarokal witra amdan fahuwa rajulusu, siapapun yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, yaitu tidak mau menjalankan sholat witir, maka ini laki-laki yang jelek, orang yang jelek. Nah, layam gi antuk balalahu syahad, tidak seyogianya persaksiannya diterima. Barakulahikum. Nah, ya, kita ulang kesimpulannya. Hukum sholat witir adalah sunnah mu'adah, sunnah yang dikuatkan menurut pendapat jumhur ulama. Qala ha alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fi. Rasul mendorong umatnya agar mengerjakan sholat witir, dan memberikan targhib, anjuran yang kuat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha witr yuhibbul witra. Sesungguhnya itu witir tunggal, yaitu satu esa, dan mencintai yang witir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlul Quran, witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya witir tunggal, maksudnya witir ganjil di sini tunggal. Sungguh Allah tunggal, satu. Wa yuhibbul witr, mencintai witir. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang barusan kita baca riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Alama Ali dan juga waktu mengerjakan sholat witir. Ma baina sholatil isya wa sholatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya terjadi di antara sholat isya dan sholat fajar menurut kesepakatan para ulama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena amalan beliau dalam keseharian beliau mengerjakan sholat witir, yaitu waktunya di antara sholat setelah sholat isya sampai sholat subuh sebelum terbit fajar. Qala li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa li qalihi, karena perbuatan Rasul dan karena ucapan beliau, innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sungguhnya Allah SWT menolong kalian dari sholat yang sholat tersebut lebih baik daripada unta merah, yaitu daripada harta benda terbaik di muka bumi ini. Nah, karena unta merah itu termasuk harta yang berharga di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di zaman sekarang yang berharga kendaraan itu bukan unta ya, mobil-mobil yang mahal. Nah, barakallahu. Qala khairul lakum min humrin na'am, lebih baik bagi kalian daripada unta merah, daripada kendaraan yang baik, yaitu sholatul witri, yaitu sholat witir. Ma baina sholatil isya ila thulu'il fajr. Sholat tersebut dilakukan di antara sholat isya dan di antara sholat isya sampai terbit fajar. Di antara sholat isya, yaitu setelah sholat isya sampai terbit fajar. Qala fa idza thala'al fajru fala witra. Apabila terbit fajar maka tidak ada witir lagi. Tidak ada witir. Nah, artinya tidak boleh mengerjakan witir setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh, atau setelah dikumandangkan adzan, jika adzan tersebut di awal waktu subuh. Barakallahu fikum. Nah, tentunya ini pendapat sebagian ulama. Nanti kita akan baca ya pendapat ulama lain yang masih membolehkan witir meskipun sudah masuk waktu subuh. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Malik yang menyatakan tidak ada witir setelah terbit fajar, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, pada pendapat beliau yang lama, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat boleh bagi yang mengqadha. Boleh bagi yang mengqadha meskipun sudah terbit fajar. Ya, nanti kita akan baca setelah selesai pembahasan ini insyaallah. Untuk tambahan pembahasan. Sebaiknya sholat witir tidak dikerjakan setelah terbit fajar. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, sabda sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan dua-dua, yaitu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza khasyya ahadukum subha shalla raka'atan wahida. Apabila salah seorang dari kalian khawatir mendapati subuh, yaitu khawatir masuk subuh, maka salatlah satu rakaat. Maka salatlah witir tersebut satu rakaat. Tutiru lahu ma qad shala. Ganjilkan apa yang telah ia lakukan dari salat. Ya, artinya ganjilkan salat salat malamnya ditutup dengan salat ganjil. Satu rakaat tadi. Qala fa hadza dalilun ala khuruji waqtil witri. Ini menjadi dalil tentang keluarnya waktu witir di thulu'il fajri, tentang keluarnya waktu witir, berakhirnya waktu witir dengan masuknya, dengan terbitnya fajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, asrahu minhu ya'ni fi dilalah, yang lebih jelas dalam perkara ini, yaitu dalam perkara pendalilan, ma rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wa shahahahu Abu Awana wa ghairuhu, disahihkan oleh Abu Awana dan selain beliau. Nah, hadisnya berisi annabna Umar kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Umar beliau berkata, man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witron. Siapapun yang mengerjakan salat malam, maka jadikan akhir salatnya adalah witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik, karena Rasul memerintahkan demikian. Memerintahkan apa? Akhir salat malamnya adalah witir. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salati al-lail wal witru. Apabila datang fajar, maka hilang waktu sholat, maka telah hilang lail, maka malam itu hilang, dan juga witir pun hilang. Apabila masuk fajar, terbit fajar, maka sudah enggak malam lagi, dikatakan pagi, fajar. Nah, dan juga sudah tidak ada witir lagi. Barakallahu fikum. Itu hadisnya ya. Hadis yang menguatkan bahwasanya waktu witir itu berakhir terbit fajar. Qala rahimahullah, salatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awalihi. Salat witir di akhir malam itu lebih utama daripada salat witir di awal malam. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awalal lail. Namun mustahab mendahulukan salat witir pada awal malam. Liman dhanna, bagi orang yang merasa dirinya, menyangka dirinya, anahu layakumu akhirul lail. Bagi orang yang bon, yang merasa atau yang yakin bahwasanya ia tidak bisa bangun di akhir malam. Kalau watakhiruhu liman bona anahu yakumu akhirul lail. Dan lebih utama dan mustahab dikerjakan di akhir malam bagi orang yang yakin dia itu bisa bangun di akhir malam. Lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu, karena lewat riwayat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya beliau bersabda, man khafa alla yaquma akhirul laili falyutir awalahu. Siapapun yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia witir di awal malam. Wa man tama'a fi an yaquma akhirul laili falyutir akhirul lail. Dan siapapun yang memiliki hasrat kuat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail, karena sholat akhir malam, karena sholat di akhir malam, mashhuda, sholat yang disaksikan. Nah, disaksikan. Karena apa? Karena Allah SWT turun yang zilurabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusi lail akhir. Dalam hadis sahih disebutkan Allah SWT, Rabb kami Allah SWT turun ke langit dunia, nah, pada sepertiga malam terakhir. Wadzalika afdal, dan itu lebih utama. wa dzalika afdal, kata Rasul, dan itu lebih utama. Itu apa? Salat witir yang dikerjakan pada akhir malam. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Selesai dari satu masalah ya. Masalah khamisah kita bisa selesaikan. Kita tambah satu masalah lagi, setelah itu waktu yang tersisa untuk tambahan faidah. Qala mas'alatu sadisa, pembahasan yang keenam, sifatul witri wa adadu raka'atihi, sifat witir dan jumlah rakaatnya, jumlah bilangan rakaatnya, sifat witir, tata cara witir dan jumlah rakaatnya. Qala al-witru aqalluhu raka'atun wahida, witir paling sedikit satu rakaat. Nah, ini pendapat jumhur ulama ya, pendapat kebanyakan para ulama, dan ini pendapat yang kuat. Di sana ada pendapat yang menyatakan witir tidak boleh kurang dari 3 rakaat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan adanya juga yang memakruhkan witir yang satu rakaat itu, seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat lainnya, pendapat jumhur membolehkan. Nah, paling sedikit adalah satu rakaat. Qala li hadis Ibnu Umar bin Abbas, karena hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas marfu'an. Ya, hadis marfu' sebenarnya sampai kepada Rasul. Nah, apa hadisnya? Al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat pada akhir malam. Wali hadis Ibnu Umar al-Madhi qariban, dan juga karena hadis Abdullah bin Umar yang baru saja lewat, yang baru saja kita lewati. Nah, dalam hadis disebutkan shalla raka'atan wahida tutiru lahu maqad shalla. Nah, salat satu rakaat ganjilkan apa yang telah ia kerjakan salat, yaitu tutup dengan salat ganjil satu rakaat. Qala wa yajuzul witru bi thalathi raka'atin, boleh mengerjakan witir dengan 3 rakaat. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, ana biya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Falatas an husnihinna hinna, kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salatnya Rasul. Maksudnya Rasul salat 4 rakaat itu sangat panjang, sangat bagus dalam 4 rakaat tersebut. Fuma yusol arba'an, falatas al an husnihinna wa tulihinna, lalu setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya salat 4 rakaat tersebut. Fuma yusin, lalu setelah itu beliau salat 3 rakaat. Nah, salat 4 3, berarti jumlahnya berapa? 10 rakaat. Nah, syaitnya mana? Fuma yusol, kemudian salat 3. Ini yang dimaksud dengan ganjil, diakhiri dengan ganjil. 4 genap, diakhiri ganjil 3. Tajusu hadhihi tsalatsu bil salamaini, menjadi 3 rakaat witir dengan satu salam. Artinya tidak ada tasyahud awalnya. Tasyahud akhir satu salam. Gitu ya. Boleh. Boleh enggak dua salam dengan dua salam, afan? Dengan dua salam artinya dikerjakan 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam. Dan tasyahud awal artinya kan tidak sekaligus seperti salat maghrib. Tasyahud. Kalau susu hadis salah tu bisa lamain, boleh mengerjakan 3 ini dengan 2 salam, yaitu 2 rakaat salam kemudian salamnya 3. Boleh juga sekaligus, 3 sekaligus duduknya di rakaat terakhir, tidak ada tasahud di rakaat keduanya, satu tasahud. Bagaimana 2 tasahud seperti sholat maghrib? Ada yang membolehkan, namun tempat yang seperti itu makruh karena menyamai sholat maghrib. Kalau lihat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Umar anhuma karena yusalli min rakaataini, beliau salam 2 rakaat, beliau salam 2 rakaat, hatta ya'ma hajatihi, sampai beliau memerintahkan hajatnya. Kalau watajusu sardan bisahudin wahidin wasalamin wahid, dan boleh mengerjakan sekaligus dengan satu tahud satu salam, yaitu 3 rakaat witir sekaligus seperti yang disebutkan tadi. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salafin. Rasul dahulu salat witir dengan 3 rakaat. La yaqudu illa fi akhirihina. Beliau tidak duduk, yaitu tidak duduk tasyahud kecuali pada akhir rakaat, pada akhir rakaat yang 3 tersebut. Qala wala tusalla bi tasyahudaini wa salamun wahid, tidak mengerjakan salat ini dengan 2 tasyahud dan 1 salam, yaitu yang menyerupai salat maghrib ya. 6. Hatta, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan makruh karena mereka masih ada yang membolehkan. Qala hatta la tusbihu salat al-maghrib, sehingga tidak menyerupai salat maghrib. Waqad nahha sallallahu alaihi wasallam an dhalik, Rasul melarang hal tersebut. Qala bayjusul witru bi sab'i raka'atin khams wa bi khamsin, boleh mengerjakan witir dengan 7 rakaat dan dengan 5 rakaat. Kalau dengan 5 rakaat sekaligus salamnya duduknya pada akhir rakaat kelima. Duduknya pada rakaat kelima untuk tasyahud kemudian salam. Nah, kalau dikerjakan 5 ya. Sebagaimana dijelaskan di riwayat yang datang. Dan boleh juga dengan 7 rakaat. Kalau 7 rakaat boleh 2 cara. Boleh 7 sekaligus dengan 1 tasyahud kemudian salam, boleh juga 2. Rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 tasyahud kedua lalu salam. Nah. Assalamualaikum. Dan juga riwayat yang lain boleh dengan 9. Rakaat ke-8 tasyahud, rakaat ke-9 tasyahud lalu salam. Kalau 9 tasyahud rakaat ke-8, kemudian tasyahud lagi rakaat ke-9 lalu salam. Nah, di 9 rakaat ada riwayatnya. Wala walaya jilisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali pada akhirnya. Nah, ini yang apa ini? Yang 5 rakaat sekaligus atau 7 rakaat sekaligus tidak duduk kecuali di akhirnya. Namun pendapat yang kuat boleh 7 itu 2 cara. 6 duduk, 7 duduk kemudian salam. Seperti 9. Namun juga boleh yang 7 itu sekaligus. 7 sekaligus kemudian salam di akhir kemudian duduk di rakaat terakhir kemudian salam. Nah. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusholli min al-laili 13 rakaatan. Rasulullah SAW dahulu beliau sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dalik bi khamsin. Beliau sholat witir dari 13 tersebut dengan 5. La yajlisu fi sa'in ila fi akhiriha. Tidak duduk melainkan pada akhir. Akhir yang 5 tersebut. Ini jelas hadisnya yang 5 ini. Tidak duduk kecuali pada yang akhir. Kalau yang 7 hadisnya tidak jelas seperti yang ini. Nah, kalau yang 7 ada riwayat datang bisa dengan duduk di yang ke-6 dan ke-7. Nah. Kalau hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan karena hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin. Rasulullah SAW beliau salat witir dengan 7 rakaat atau dengan 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bitaslim wala kalam. Yang 7 tersebut, 5 dan 7 tersebut tidak dipisahkan dengan salam atau dengan kalam. Artinya sekaligus, bukan 2-2-2-1 ya, bukan 2-2-1 atau 2-2-2-1. Namun sekaligus. Tidak dipisahkan dengan salam. Dan juga tidak ada kalam, artinya terus lanjut. 6. Nah, di hadis yang kedua ini tidak menyebutkan rakaat ke-7 tidak duduk kecuali di akhir kan? Kalau yang kelima iya disebutkan, tidak duduk kecuali pada yang akhir yang 5. Kalau yang 7 enggak disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan salat witir, selesai dari pembahasan hukum salat witir, yaitu apa hukumnya? Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Keutamaannya, salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar karena Rasul biasa mengerjakannya di waktu safar atau di waktu tinggal di tempat atau waktu safar, beliau biasa mengerjakan sholat witir seperti halnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dalam banyak hadis Rasul memerintahkan sholat ini, menunjukkan sholat ini yang penting hukumnya dan utama. Kapan waktunya? Waktunya antara sholat isya sampai sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh, itu waktunya. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya dikatakan minimal satu rakaat menurut pendapat yang kuat. Minimal satu rakaat. Namun dan boleh dikerjakan tiga rakaat. Tiga ini bisa dengan tiga sekaligus, duduk di akhir yang ketiga lalu salam. Bisa juga dua salam lalu satu lagi salam. Enam. Adapun yang seperti sholat maghrib makruh. Nah itu ya. Enam. Sholat witir seperti sholat maghrib makruh, yaitu ada tasyahud awal, tasyahud akhir, lalu salam, itu makruh. Kemudian lima, bisa lima. Bagaimana lima? Sekaligus kerjakan witir lima sekaligus, tanpa tasyahud awal. Artinya adanya tasyahud akhir. Di rakaat akhir, rakaat kelima itulah tasyahud, kemudian salam. Sekaligus, tidak dua-dua, namun sekaligus. Enam. Yang disebutkan di hadis di sini ya. Nah, namun dalam praktek nggak masalah kita dua satu nggak masalah. Kenapa? Karena sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua dua. Kemudian jika kalian takut subuh maka kerjakan satu, ganjilkan akhir sholat itu dengan satu. Namun maksudnya di sini boleh mengerjakan tata cara sholat witir lima sekaligus. Maksud kita bicara tata caranya ya, boleh lima sekaligus. Di akhir yang lima tasyahud lalu salam. Boleh tujuh sekaligus. Di akhir yang tujuh tasyahud lalu salam. Boleh juga yang tujuh ini rakaat enam tasyahud awal, rakaat tujuh tasyahud kedua lalu salam. Boleh sembilan sekaligus. Sembilan tasyahudnya dua ya. Maksudnya witir sembilan sekaligus tanpa salam. Salamnya satu. Yaitu rakaat kedelapan tasyahud awal, rakaat kesembilan salam. Nah, tata cara ini silakan dirinci, dilihat lagi perinciannya di beberapa sifat sholat Nabi ya, seperti Syekh Al-Albani juga ada di situ insya Allah tentang perkara ini. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita. Sekarang kita tambahkan, setelah mengerti kesimpulannya, kita tambahkan pembahasan tentang apakah sholat witir dan tahajud itu sama. Kita sering mendengar ada witir, ada tahajud, ada qiyamul lail, iya kan? Bahkan dalam hadis sebutan man qara ramadan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, disebutan di situ bahasanya koma, barang siapa yang koma qiyamul lail, koma di situ qiyamul lail, mengerjakan salat malam, tidak disebutkan itu tahajud atau witir atau salat apa tarawih. Nah, dalam perkara ini para ulama ada yang menyebutkan salat witir ya salat tahajud itu. Dia menyebutkan demikian. Ya qiyamul lail juga, qiyamul lail juga salat tahajud. Nah, atau ada yang merinci, ada yang merinci secara istilah dirinci. Jadi untuk membedakan tahajud, tahajud itu ya habis tidur tahajud. Tidur, bangun, salat malam berarti tahajud. Nah, karena dalam ayat disebutan wa minal laili fatajahad. Ya, disebutan dan sebagian malam kalian tahajudlah. Tidur dulu baru bangun tahajud. Nah, jadi tahajud itu kalau tidur baru tahajud. Kalau qiyamul lail sebelum tidur qiyamul lail. Itu ada membedakan. Ya. Tapi hakikatnya sebetulnya sama. Artinya sholat yang dikerjakan di malam hari itu. Entah itu dikerjakan sebelum tidur ya boleh, habis tidur ya boleh. Ya, di awal malam ya boleh, di akhir boleh, di tengah boleh. Namun kalau bicara mana yang lebih utama, jawabannya lebih utama yang disebutkan dalam hadis di akhir. Di akhir malam karena waktu masyhuda, waktu yang disaksikan. Waktu di mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan-permintaan. Man yad'uni fastajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yas'alni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Dan seterusnya sebagaimana disebutkan di beberapa hadis ya. Nah, jadi sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir itu enggak jauh beda. Karena itu terkadang kita dapati sholat-sholat ini Rasul mengerjakan sholat 4-4-3 atau 2-2-2 disebutan masna-masna ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca keterangan para ulama. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab berkata, atau sebelum itu berkata Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullah, qala al ulama, para ulama berkata, at-tahajjud asluhu as-salatu fil lail ba'da naum. At-tahajjud itu secara asal adalah salat di waktu malam setelah tidur. Wa qala ta'ala wa kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Nah, wa kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Barakallahu. Mereka itu sedikit di waktu malam tidurnya. Qala mufassirun wa an-lugha huju' an-naum fil lail. Huju' itu sedikit tidur di waktu malam. Artinya tidur sedikit mengerjakan salat malam. Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa bi syarhil muhadzab, dalam syarah muhadzab as-sahih al-mansus, pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang mansus yang jelas disampaikan secara nas, yakni An-Syafi'i dari Imam Syafi'i fil di kitab wal Mukhtasar dan juga kitab Al-Mukhtasar, annal witra yusamma tahajjudan, tahajjudan. Ini syaitnya. Annal witra yusamma tahajjud. Wir juga disebut tahajud. Artinya ketika seorang bilang sholat tahajud, ya termasuk sholat witir. Sholatlah witir, bangun sholat witir. Maksudnya sholat tahajud yang diakhiri ganjil sehingga dikatakan witir. Dikatakan tahajud karena dikerjakan malam hari setelah tidur. Setelah tidur. Nah, anal witra yusaf tahajudan. Bahwasanya witir itu adalah tahajud. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Nah, as-sahih mansus dari Imam Syafi'i di kitab Al-Umm dan kitab Al-Mukhtasar, witir itu disebut juga tahajud. Wa fihi wajhun, dan juga ada sisi lainnya. Maksudnya ada ucapan yang lain. Anahu la yusamma tahajudan. Yaitu tidak disebut tahajud. Balil witru ghairu tahajud. Bahkan witir bukan tahajud. Artinya yang akhir di salat akhir malam ganjil itulah disebut witir. Yang tidak ganjilnya ya tahajud. Yang tidak ganjilnya disebut tahajud. Nah, bagi kita yang enggak perlu bingung mana witir mana tahajud, karena kita niat ada di dalam hati kan. Yang bingung orang-orang yang melafadzkan niat. Ini kita melafadzkan apa ini? Usoli sunatan tahajudan, usoli sunatan witron atau apa? Yang bingung mereka yang ada melafadzkan niat itu. Kalau kita enggak perlu bingung, ya udah penting kita sholat malam, sholat Allahu Akbar diakhiri dengan yang ganjil. Yang ganjilnya ya witir kan gitu. Nah itu. Enggak perlu bingung. Nah. Karena beberapa kali saya kalau menyampaikan sholat tertentu di jamaah ya, kan sering dapat jamaah orang umum. Niatnya apa, ngelafadzkannya apa? Masih ditanya gitu. Padahal saya sudah sampaikan. Niat dalam hati, amalan hati, tak perlu diucapkan. Allah Maha tahu. Nah, kalau kita ngucap salah juga niat kita di hati kita A, ya yang jatuhnya itu A. Enggak akan tertukar. Itu intinya di hati niat. Karena niat itu amalan hati. Adapun lisan, qiraah, amalan baca Quran itu lisan. Bacaan. Sehingga tidak sah kalau kita itu sholat membaca Al-Fatihah dengan hati. Karena qiraah itu amalan lisan. Kalau niat amalan hati, enggak perlu diucap. Niat amalan hati. Kalaupun diucap berkali-kali juga hatinya enggak sejalan, ya enggak akan jatuh. Iya kan, akan jatuh itu, bohong kan itu. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hadha huwa alladhi dzakarahu ba'du ashabina, dan ini yang disebutkan oleh sebagian sahabat-sahabat kami. Wa yam bagi an yakuna mabniyan 'alal qaul, dan pendapat ini seyogyanya dibangun di atas pendapat bi annal witra huwa raq'ah munfaridah wahdaha. Bahwasanya sholat witir itu rakaat yang terpisah secara tersendiri. Nah, artinya ketika kita beranggapan ada sholat terpisah dari sholat malam yang ganjil, itulah witir. Namun ketika kita beranggapan sholat malam kita 13 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat gitu ya, ya berarti itu sholat malam termasuk di dalamnya sudah ada witir. Berarti termasuk di dalamnya sudah ada witir. Nah, sehingga ketika kita mengerjakan sholat itu ya dari rakaat pertama misal surat tarawih ya sampai rakaat terakhir ya tidak perlu witir. Kenapa? Karena ya semuanya semalam yang termasuk di dalamnya ada witirnya. Nah, tapi ada juga yang untuk lebih menguatkan niat, ya. Ya sekarang witir, ya nggak masalah sih. Artinya nggak dilarang juga kalau kita mengucapkan demikian. Witir, memang kita mau witir kan, mau sholat ganjil ini. Selesai 8 rakaat, sekarang ganjil 3 rakaat. Nah, artinya yang ngucap mengingatkan enggak masalah, yang enggak mengingatkan juga enggak masalah. Karena itu sekedar istilah saja. Intinya sholat di waktu malam itu jumlahnya ganjil. Itu. Berapa batasannya? Ya, batasan sholat malam pendapat yang sahih yang kuat tidak ada batasan, karena Rasul ketika ditanya sholat malam, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2. Jawabannya gitu. Karena itu para ulama ketika menyebutkan tentang jumlah sholat malam, entah itu sholat tarawih, sholat tahajud, sholat ini dan sebagainya, tidak sampai mereka membid'ahkan sholat malam yang lebih dari 13 rakaat atau 11 rakaat. Nah, bahkan para sahabat, para khulafaur rasyidin dan lain sebagainya, banyak mereka itu sholatnya 2-3 rakaat sholat malamnya. Dan di Saudi yang diterapkan kalau di 10 hari terakhir lebih dari itu ya, lebih dari 11 rakaat. Nah, karena nanti ada sholat di waktu awal 10 berapa? Tidak sampai ini 8 rakaat, serta terus nanti sholat lagi malamnya 6 sejumlah 13 kayaknya. Ya, jadi total 21 atau 23. Artinya dikerjakan dua gelombang di 10 malam terakhir itu di sana ketika sholat tarawih. Gelombang pertama habis sholat isya kurang lebih durasinya 1 jam setengah. Kemudian mulai lagi jam 1 sampai kurang lebih jam setengah 3 selesainya, atau jam 3 atau kadang setengah 1 kayaknya, setengah 1 ya. Masih ingat gak mana Bu Rehan? Setengah satu apa jam satu? Hah? Jam satu ya, masih ingat. Nah agak lupa, jam satu mulai. Selesai jam setengah tiga apa jam tiga? Selesai setengah tiga. Nah itu waktu Ramadan yang kemarin ya. Di jam awal berapa rakaat? 10, bukan 8 ya, awal 10. Yang kedua sama witir 13 kalau salah sih. Kalau salah 23. Itu Barakulahiko. Nah. Ya, kita makan sedikit. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang ya, yang tadi disebutkan sedikit dan banyak ya. Qala al-Qadhi Iyad, la khilafa annahu laisa fi dhalika haddun la yusad 'alaihi wa la yanqus min. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ini berkata Qadhi Iyad rahimahullah, la khilafa annahu laisa fi dhalika haddun. Tidak ada perselisihan antara ulama bahwasanya dalam hal ini tidak ada batasan tentang banyak sedikitnya salat malam batasan. Ayuzan alaihi wa yang kusmin. Tidak ada batasan, yang batasan ini tidak boleh lebih dari batasan tertentu, tidak boleh juga kurang. Anna wa anna al-laili min al-qa'ikum kullam zida fiha zida fil ajri. Bahwasanya salat malam termasuk dari sholat yang mengandung banyak keutamaan dan ragaib, sholat yang banyak diurkan oleh Rasul. Alati kullama zida, manakala sholat ini ditambah, ya ditambah hanya banyak, zida fil ajri wal fadli, maka bertambah keutamaannya. Unamal khilaf fil fin nabi sallallahu alaihi wasallam wa makarahu li nafsihi. Khilafnya dalam perkara ini, perselisihan ulama dalam perkara ini tentang perbuatan Rasul dan yang dipilih oleh Rasul untuk dirinya dalam mengerjakan sholat malam. Itu khilafnya itu dalam hal itu. Berapa rakaat Rasul mengerjakan? Lalu kita ingin berusaha menteladani Rasul. Oh Rasul 11 rakaat, ya kita ikuti 11 rakaat. Kan itu yang dipilih Rasul. Yang dipilih, yang insya Allah apa yang dipilih Rasul itu yang lebih utama. Ya kita pilih, kita teladani beliau, kita pilih juga 11. Seperti itu ya. Nah, Barakulah Fikom. Nah, artinya tidak ada batasan banyak dan sedikitnya tadi. Namun ulama berselisih tentang apa yang dipilih oleh Rasul. Kemudian berkaitan dengan dirinya tadi telah disebutkan di awal ya, bahwasanya apa, bisa satu rakaat atau lebih. Nah, atau kita baca khilaf tentang banyak dan sedikitnya witir sekarang. Khilaf tentang banyak sedikitnya witir. Aqalul witir raka'atun wa aktsaruhu 11. Witir paling sedikit satu rakaat, paling banyak 11 rakaat. Wa fi wajhin 13. Dan dalam madzhab yang lain 13 rakaat. Wa ma baina dzalika jaiz. Yang di antara itu hukumnya boleh. Paling sedikit 3, paling banyak 11 atau 13. 6. Di antara 1 sampai 13 berarti hukumnya boleh. Karena paling sedikit 1 sih. Kalau paling sedikit 1 berarti kalau enggak 1 berarti enggak salat witir kan? Enggak ada satu rakaatun kan? Nah. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikatakan paling banyak di sini 11 atau 13, itu kan sholat yang biasa antum kerjakan ketika Ramadan atau ketika sholat-sholat malam. Yang kita namai apa ini? Sholat qiyamul lail, sholat tahajud, ya enggak? Padahal di sini dibahasakannya witir. Berarti ya demikian, witir juga disebut tahajud, tahajud juga witir. Naam, barakallahu fikum. Qala wa kullama qaruba min amin aktsarihi kana afdhal. Semakin banyak, semakin dekat dengan jumlah banyak, yaitu semakin dekat dengan 11 atau 13, maka itu yang lebih utama. Wa hadza qaul jumhur ahli ilmi, ini pendapat jumhur ulama minas sahabat wa tabi'in faman ba'dahum. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Adadu sahabat marwi anhum anahum kanu yutiruna biraqatin wahidatun wa isrun. Minhum khulaful arba. Nah, di sini ya kita dengarkan. Sekelompok para sahabat yang diriwayatkan dari mereka, riwayat dari sekelompok para sahabat bahwasanya mereka witir di rakaat dalam rakaat wahidatun wa isrun 21 rakaat. Minhum khulaful arba. Di antara mereka adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ada riwayat dari mereka. Artinya salatnya banyak nih mereka. Sampai 26. Barakallahu fikum. Dikatakan witir maksudnya apa ini? Salat malam, ya. Barakallahu fikum. Terutama salat-salat malam mereka terlihat itu pada sebelum malam Ramadan, karena ketika itu dikumpulkan para sahabat, para jamaah dalam satu masjid. Adapun selain Ramadan enggak dikumpulkan, salat di rumah masing-masing, ya. Di rumah masing-masing. Nah, pendapat kedua mengatakan juzul witro illa bisalafi rakaatin. Tidak boleh witir melainkan harus dengan 3 rakaat. Ini pendapat Abu Hanifah. Sufyan Al-Thawri berkata, Sufyan Al-Thawri berkata, a'jabu ila salas. Aku senang 3 rakaat. Nah, dalilnya apa? Ada hadis yang menyebutkan naha anil baitara. Rasul melarang dari baitara. Melarang dari betarok yang diartikan buntung atau tunggal ya. Nah, namun hadis ini mursal, dhaif, lemah. Pendapat yang kuat yang tadi, witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak adalah 11 atau 13. Nah, barakallahu fikum. Namun itu bukan menjadi batasan ya. Kenapa? Karena tadi yang telah dijelaskan di muka. Ya, kaitannya dengan amalan, apakah witir itu di awal atau di awal atau di akhir? Tadi disebutkan boleh di awal, boleh di akhir, itu ya. Nah, pembahasannya jika ada yang sudah melakukan witir di awal, apakah boleh dia sholat lagi setelah itu? Nah, itu ini pembahasannya panjang, sesi kesimpulan karena agar waktunya cukup ya. Nah, ada banyak rujukan di kitab yang saya pegang ini. Jadi kalau kita sudah sholat witir di awal, katakan sudah sholat isya, kita sholat witir, ternyata kita bangun malam hari ingin sholat malam lagi, boleh enggak? Boleh. Apa yang harus dilakukan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tadi sudah witir, maka ketika bangun sholat satu rakaat lagi untuk menggenapkan yang tadi satu, supaya jumlahnya jadi genap. Lalu setelah itu lanjutkan dua, dua, dua, lalu setelah itu ditutup ganjil lagi. Berarti nanti banyak ganjilnya. Ganjil di awal, ganjil untuk menutupi yang ganjil, ganjil lagi nanti di akhir. Ya, iya kan? Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Ini pendapat lemah ya. Pendapat ini, namun disebutkan termasuk pendapat beberapa ulama. Pendapat yang kuat, sholat lagi tanpa witir. Karena Rasul bersabda, la witron fil lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita sudah sholat witir, kita bangun sholat lagi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kalau sudah pengen selesai, ya sudah selesai. Witirnya yang tadi, di awal tadi. Nah, namun kalau kondisi ini sering terulang, sudah witir terus bangun sholat lagi, jangan dikatakan karena menyelisihi kebiasaan Rasul. Apa kebiasaan Rasul dan anjurannya? Ya akhir itu di sholat witir itu di akhir malam. Itu di akhir. Artinya ini terjadi artinya bagi orang-orang yang memang kebiasaannya sholat di awal malam, witirnya daripada saya nggak bangun, subuh kesiangan, adzan baru bangun, kan nggak bisa witir waktunya habis misalnya. Ya udahlah, saya witir dulu baru tidur. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Abu Dzar, ada tiga sahabat, saya lupa satu lagi siapa. Yang kebiasaan witirnya itu di awal malam. Ausoni Khalili bi salas, kata siapa ini? Abu Dzar kalau salah. Kekasihku yaitu Rasul memerintahkanku memberikan wasiat kepadaku dengan tiga. Apa itu? Di antara tiga tersebut, puasa tiga hari dalam setiap bulan, witir sebelum tidur. Itu ya. Kemudian apa satu lagi? Nah, artinya apa di situ? Disebutkan witir sebelum tidur. Artinya ada sahabat-sahabat yang juga mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, namun itu tadi, jika kita sering bangun lalu sholat lagi sebaiknya sudah di awal malam jangan witir. Witirin nanti ketika sholat lagi di akhir malam witir. Nah, kalau bablas beneran bagaimana? Witir setelah masuk waktu subuh. Nanti ada pendapat yang membolehkan. Nah itu, barakallahu. Nah itu pendapat yang kuat. Jadi apa? Jika sudah sholat witir, boleh enggak sholat malam lagi? Boleh sholat malam lagi. Namun tidak ditutup dengan witir. Cukup witir yang di awal. Kemudian, jika sudah terbit waktu fajar, bolehkah kita sholat witir? Nah, pendapat pertama mengatakan sudah berakhir sholat witirnya. Jika sudah terbit fajar, enggak ada sholat witir. Nah, kalau punya kebiasaan kita di sholat malam, biasa meroja'ah juga di sholat malam, kerjakan itu nanti di waktu pagi, sholat duha gantinya. Sehingga sholat duhanya jadi, kalau kebiasaan sholat malamnya 5 rakaat, witir, sholat duhanya 6 rakaat. Karena genap sih kalau duha. Jadi diganti dengan waktu siang. Kebiasaan 11 rakaat, sholat duha 12 rakaat. Tergantikan. Karena tidak ada witir setelah waktu fajar. 6. Disebutkan dalilnya. Kesimpulan berikutnya, pendapat yang kedua. La yafutu waqtul witri hatta yusalli subha. Tidaklah waktu witir itu hilang sampai dilaksanakan sholat subuh. Dan ini pendapat Ali Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar. Wa mimman ruwiya anhu annahu autara ba'da thulu'il fajri. Termasuk diriwayatkan bahwasanya beliau sholat witir setelah terbit fajar. Siapa ini? Ada bin Shamit dan Fadlullah bin Ubaid dan Abu Darda dan Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Artinya banyak para sahabat yang mengerjakan sholat witir setelah masuk waktu subuh. Tentunya mengerjakannya berapa rakaat? Ini kemungkinan besar. Kira-kira berapa rakaat? Satu rakaat. Dan Rasul bersabda, fa'idha khosya ahadukum subha fal yutir bi rak'ah, kan? Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka witirlah satu rakaat. 6. Akhirkan, ganjilkan sholat malamnya dengan ganjil. Artinya apa nih? Silakan kalau mengikuti pendapat yang kedua ini, bahwasanya boleh sholat witir setelah terbit fajar, karena itu juga pendapat sebagian para sahabat. Namun, ya mungkin Ini enggak disebutkan satu rakaat dua rakaatnya, disebutkan apa? Tidak disebutkan satu, tiga atau limanya, namun disebutkan boleh witir. Nah, namun sebaiknya apa? Ya witir yang singkat seperti satu ataupun tiga. Nah, karena paling sedikit witir adalah satu. Setelah itu apa? Sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Nah, barakallahu fikum. Nah, pendapat ketiga, masih ada yang mengatakan boleh sholat witir meskipun matahari telah terbit. Artinya kalau sudah terbit fajar dia sholat subuh. Nah, nanti setelah itu mengkodok witirnya meskipun matahari telah terbit. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang kuat sih pendapat pertama, artinya waktu sholat witir itu antara isya sampai subuh. Namun jika kita mengamalkan pendapat kedua, maka juga insya Allah tidak masalah karena diamalkan oleh para sahabat. Bahkan itu pendapat sebagian sahabat gitu ya. Namun kita meyakini pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, yaitu waktunya antara isya sampai terbit fajar. Enam, barakallahu fikum. Kemudian kita tambah satu pembahasan, jika menjamak sholat, nah, boleh enggak setelah itu langsung kita mengerjakan witir? Nah, menurut pendapat pertama boleh, yang penting sudah selesai sholat isya. Jadi sholat witir itu dimulai setelah selesai sholat isya, itu dibolehkan meskipun belum masuk isya. Meskipun belum masuk waktu isya, ya, kita sholat jamak takdim, berarti mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib kan? Masuk belum sholat isya waktunya, belum masuk waktunya. Tapi kita dibolehkan ketika safar menjamak atau untuk kondisi darurat tertentu menjamak. Nah, kalau sudah sholat isya, meskipun jamak takdim boleh setelah itu sholat witir. Ini pendapat pertama. Nah, ini pendapat ulama yang bermadzhab Hambali dan termasuk pendapat yang kuat di madzhab Syafi'i. Pendapat kedua, awal waktu sholat witir itu setelah waktu sholat isya yang sahih. Ya, awal waktu sholat witri mimba di sholat isya sahih hati maghribas syafaqi. Yaitu setelah waktu sholat isya yang sahih, maksudnya yang resmi waktu dijadikan sholat isya, bukan yang dijamak ya. Yaitu hilangnya syafaq, hilangnya awan merah, syafaq merah hilang. Faman qadama isya fi jam'i taqdim fa innahu la yusholli al-witr. Maka siapapun yang menjamak isya dengan maghrib, jamak takdim, maka tidak boleh dia salat witir illa ba'da maghribi syafaq, kecuali setelah hilangnya senja merah. Dan ini pendapat ulama Malikiyah, dan ulama Hanafiyah termasuk salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kuat insyaallah pendapat pertama yang menyatakan boleh dikerjakan meskipun yang penting sudah mengerjakan sholat isya. Nah, ya itu ya. Kalau dikir setelah sholat witir, udah tahu ya. Apa dikirnya? Apa? Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Nah itu ada dikir setelah sholat witir itu yang datang riwayat sahih. Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Bacaannya apa bacaannya? Rakaat pertama, artinya yang biasa Rasul baca atau yang ada dalam riwayat dalam bacaan, membaca Subhihisma rakaat pertama. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Di riwayat yang lain rakaat ketiga membaca Qul hu falak anas. Ada panjang pembahasan tentang ini, tentang bacaan. Kesimpulannya apa bacaan ini? Rakaat pertama Subhihisma, rakaat kedua Qul ya al-kafirun ya, rakaat ketiga kulhu saja atau kulhu falak anas. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat tidak dengan membatasi surat-surat ini. Nah, artinya surat apapun bisa dibaca untuk witir. Bahkan berpendapat jika kita hanya memakai surat-surat ini saja, dikhawatirkan dipahami oleh jamaah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh baca kecuali itu. Dikhawatirkan demikian. Terus juga menjadikan sebab surat-surat yang lain nanti ditelantarkan karena yang dibaca ini terus. Nah, artinya dalam hal ini silakan kita baca surat yang datang dari Rasul, karena Rasul kudwah teladan kita. Kalau kita baca selain itu juga boleh. Itu kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, yang berkaitan dengan surat tadi ya. Jadi menurut jumhur ulama, rakaat pertama Sabihisma, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas. Mandhab jumhur ulama. Kemudian ya tadi yang dijelaskan tadi boleh membaca Kulhu Falak Anas tadi. Nah, barakallahu fikum. Sebab yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada apa subkulisan terburu-buru dalam mengucap kemudian salah atau ada kesalahan, diingatkan agar diperbaiki pada kesempatan mendatang. Nah, dan ini ada tanbih satu tentang hukum mengikat rambut ketika sholat ya. Pernah pembahasan makruh hati sholat, ingat ya? Disebutkan tentang perkara yang makruh dalam sholat adalah memegang atau mengikat rambut ya, disebutkan. Nah, itu waktu itu enggak saya rinci, dan itu disebutkan dalam di kitab ini, kitab kita baca, termasuk mengikat itu, memegang itu, memegang dengan tangan atau dengan tali diikat atau dikepang itu. Dan ini berlaku bagi yang diikat dengan tali, dengan karet atau dikepang, ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak. Perempuan boleh diikat, boleh dikepang ketika sholat. Namun bagi laki-laki termasuk dalam pembahasan yang kemarin makruh. Bisa dimengerti? Nah, itu jelasan dari para ulama. Dan juga para ulama menjelaskan karena kalau enggak diikat, enggak dikepang, ketika sujud rambutnya yang panjang ya akan berantakan, jatuh ke tempat sujud, jadi malah terbuka auratnya. Karena kesulitan jaga rambut yang panjang tadi, tapi ketika diikat, dikepang atau yang semisalnya, maka lebih terjaga auratnya. Nah, itu karena ada pertanyaan tentang ini, tentang masalah mengikat apakah makruh ya. Waktu itu kita sampaikan makruh, namun maksudnya itu bahasan untuk laki-laki. Saya belum sampai pada pembahasan itu berlaku bagi wanita ya, belum sampai ke situ. Dan ini disampaikan di sini bahwa itu bagi laki-laki tidak berlaku bagi wanita yang tadi mengikat rambut. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dalam hal memegang rambut ketika sholat sambil megang rambut, sujud megang rambut, nah itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kita megang, sehingga sang wanita ketika sholat dirapikan kerudungnya atau ikatan talinya supaya rambutnya tidak berantakan sehingga dipegang, sehingga akhirnya dipegang gitu ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.